Meta Akidah. Akidah. Shattuha ya ghurbati awa hakadha yajni zaman zamanun takhattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. Ilmu baik itu akidah atau fikih atau muamalah dan sebagainya dipelajari bukan sekedar untuk diketahui. Jadi tujuan seseorang itu mempelajari ilmu, khususnya ilmu din, itu bukan supaya sekedar tahu begini hukumnya atau ini masalah ini begini apa jawabannya, ya. Bukan sekedar supaya menjadi teori atau pengetahuan yang disimpan di otak atau di benak, bukan. Tapi semua ilmu itu dipelajari dengan tujuan supaya diamalkan, ya, supaya diamalkan. Amal. Ya, sebab ilmu itu menuntut amal. Di ilmu itu menyeru seorang untuk mengamalkan ilmunya. Kalau dia enggak melakukan amal, niscaya ilmu itu akan pergi, akan hilang, ya. Ini. Nah, terkait dengan akidah, keyakinan kepada Allah SWT dan perkara-perkara yang gaib, ini menuntut seorang itu benar-benar terwarnai hatinya, ya, hati dan juga jawarih anggota badannya dengan akidah yang telah diyakini tersebut. Maka seorang yang telah mengenal Allah, mengimani Allah SWT, akan tumbuh dalam hatinya rasa khauf, rasa takut kepada Allah, kecintaan yang besar kepada Allah, raja berharap yang kuat kepada Allah, dan ta'zim, pengagungan kepada Allah SWT. Keimanan kepada hari akhir misalnya, keimanan kepada hari akhir tentang surga dan neraka, membuat seorang itu bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk meraih surga, ya, beramal dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, untuk meraih surga dan kenikmatan yang abadi. Dan keimanannya kepada neraka, ini membuat dia lari dari maksiat, takut untuk melakukan suatu maksiat, menghindar dari maksiat. Karena apa? Dia telah berakidah bahwa neraka itu hak, azab Allah itu benar. Begitu pula keimanan tentang qadar, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua telah ditulis oleh Allah, baik masalah rizki, ajal dan sebagainya ditulis oleh Allah, maka membuat dia itu berani. Berani, tidak gentar dan tidak takut apapun. Dan bertawakal, ya, membuat seorang muslim yang yakin dengan takdir Allah itu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu athar atau pengaruh dari iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada takdir dan sebagainya adalah keinginan yang kuat untuk menolong sesama kaum muslimin karena berharap imbalan atau balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Seorang muslim ketika mengimani bahwa Allah SWT berfirman, "Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang mau memberikan piutang kepada Allah, ya? Allah yang Rabbul Alamin yang Maha Kaya berkata, siapakah yang memberikan piutang kepada Allah dengan piutang yang baik, qardan hasana, piutang yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, maka niscaya Allah akan melipat gandakan piutang tersebut dengan kelipatan yang banyak sekali. Dalam surat Al-Baqarah ditamsilkan bahwa satu dirham atau satu infak di jalan Allah itu diibaratkan satu butir benih yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, ya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Nah, seorang yang meyakini bahwa apa saja yang diinfakkan di jalan Allah untuk menolong hamba-hamba Allah itu akan diganti oleh Allah sesuai dengan janjinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Allah akan mengganti, ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, anfik ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlalan." Ya. Wahai Bilal, berinfaklah. Dan jangan takut dengan zat yang memiliki arasy bahwa dia akan menyempitkan atau mempersedikit rizkimu atau imbalanmu. Ya. Jadi, salah satu konsekuensi iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada qadar, kepada pahala dan sebagainya, membuat seorang itu bersemangat untuk melakukan amal saleh, entah itu menolong hamba-hamba Allah dan sebagainya, dengan keyakinan bahwa apapun yang dia berikan, itu akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat. Ya, dengan berlipat-lipat. Bahkan Nabi bersumpah. Bersumpah, ya. Dia bersumpah demi Allah. Naqasa malun min sadaqah. Ya. Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Bal yazdad, bahkan bertambah, ya. Jadi harta enggak berkurang karena sedekah atau karena zakat, karena sedekah enggak berkurang. Meskipun kelihatannya berkurang, tapi hakikatnya bertambah, diberkahi oleh Allah sehingga bertambah kebaikannya, ya. Ini. Akan tetapi kita dapati orang-orang yang sudah mempelajari akidah, sudah beriman dan sebagainya, tapi dia takut membantu orang yang butuh pertolongan dan sebagainya. Dikarenakan lemahnya iman, ya. Jadi dikarenakan dha'ful iman, karena lemahnya iman. Dan seseorang yang lemah iman seperti ini memang tidak dituntut untuk berbuat sesuatu yang di luar apa kesanggupannya, ya. Jadi seorang yang imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, silahkan dia berinfak dengan seluruh hartanya di jalan Allah, di jalan fuqara wal masakin, seluruh hartanya. Seorang yang imannya mencapai Umar bin Khattab, silahkan dia berinfak dengan separuh hartanya, ya, seluruh 50% dari aset kekayaannya diinfakkan di jalan Allah. Tapi ketika seorang itu imannya lemah, sedikit-sedikit dan kecil sekali, maka hendaknya dia beramal saleh, berinfak di jalan Allah sesuai dengan imannya tersebut, ya. Jadi keimanan ini menentukan seorang itu berani atau enggak, dermawan atau enggak, itu terkait dengan iman. Dan itu iman bisa bertambah dengan ilmu, dengan amal saleh. Shuddu yadan farikabuna la tartadi dunyal afan rabbahu aslih sya'nana wa shababa ummatina ma'an shuddu yadan farikabuna la tartadi دنيا العفن ربه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا